Si Kiji mau kawi, ayah dah turu lagi. You cari Lui dulu dong, ayah. Bagaimana mau kawin kalau masih Kiji begini? Malas tidak mau kerja, ha? Uang dari mana masuk? You tidur terus. Bagaimana ini, ha? Dari itu cepat ku cari kerja, jangan ku selalu malas cewek nunu kami kami tabung itu uang nunu bisa kawin, jangan ku selalu sanging ortu nunu bisa nu pacok celengan nunu repek pusaka nunu jual.